pipi mata sayu, oh cantiknya, ku kagum melihatnya. Kau tersenyum kepadanya, oh pak, ia pun senyum padaku, oh indahnya, jantungku pun berdebar. Kita berkenalan, canda gurau penuh dengan tawa ria. Ku pegang tangannya dengan mesra, ku bawa dia ke dunia asmara. Ini tinggal kenangan yang tersimpan dalam hatiku. Oh, kejamnya kau hancurkan cinta ini. Tinggalku sendiri menanti dan menanti. Oh, kapankah kisah ini terulang lagi? Mata sayu, oh cantiknya, ku kagum melihatnya. Ku tersenyum kepadanya, oh pak, ia pun senyum padaku, oh indahnya, jantungku pun berdebar. Tangannya dengan mesra, ku bawa dia ke dunia asmara. Kini tinggal kenangan yang tersimpan dalam hatiku. Oh, kejamnya kau hancurkan cinta ini. Kisah ini terulang lagi. Kini tinggal kenangan yang tersimpan dalam hatiku. Oh, kejamnya kau hancurkan cinta ini. Kisah ini terulang lagi. Oh, kapankah kisah ini